Ada beberapa perkara yang bisa membatalkan sholat. Najmaluha fima ya'ti. Kita akan singkat, kita akan globalkan perkara-perkara itu pada hal-hal berikut. Awalan yang pertama, yubtilus sholata ma yubtilut toharah. Wahada ma'ruf. Membatalkan sholat setiap apa yang membatalkan kesucian kita. Setiap apa yang membatalkan wudhu kita, otomatis membatalkan sholat kita. Apa alasannya? Li'anat toharata syartun lisihatiha. Karena toharah, suci dari hadas, ini merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kapan syarat ini hilang, maka terputus masyrut yang disyaratkan dalam hal ini sholat. Fa idza batalatit taharatu batalatis sholatu. Apabila kesucian batal, rusak, maka batal pula sholat. Ini alasannya. Dan alasan ini makul tentunya, karena kesucian syarat sholat. Apa yang membatalkan kesucian, otomatis sebagai pembatal sholat. Tsanian yang kedua, ad-dhahik bisaut, tertawa dengan suara, tertawa keluar suaranya. Ini membatalkan sholat. Tetapi kalau dia tersenyum karena sesuatu yang menggelikan, lucu, ya tidak tahan untuk dia diam, kemudian tersenyum dalam sholat dengan catatan tidak mengeluarkan suara, maka ini tidak membatalkan sholat. Tersenyum dengan gerakan bibir. Ya, jika keluar suara, ini membatalkan sholat. Wa huwal qahqahatu, yaitu terbahak-bahak. Kita ma'ruf suara orang tertawa seperti apa, seperti itu. Jadi tertawa sama tersenyum itu berbeda. Dan terbaik dari kedua ini adalah at-tabassum, tersenyum. Apakah tertawa tidak boleh? Jaiz, boleh. Naam, tetapi kalau terlalu dan keterlaluan itu bisa menghancurkan muru'ah seseorang, kewibawaannya. Jadi sesuatu itu kalau kita pengen baik, wasatahuma, pertengahan, tidak sama sekali enggak mau tertawa, tidak banyak tertawa, tetapi tertawa pada tempatnya. Kenapa? Karena itu penghias. Nah, dan terbaik adalah apa? At-tabassum, tersenyum. Fa innahu yubtiluha bil ijma', tertawa dengan bersuara sampai terbahak-bahak, ini membatalkan sholat menurut ijma'. Apa kata para ulama alasannya? Li'annahu kal-kalam, karena tertawa itu hukumnya seperti pembicaraan. Dalam sholat itu tidak boleh seseorang berbicara kecuali apa? Zikir-zikir yang sudah disyariatkan di situ. Ya, selain itu tidak boleh. Apalagi ini kalam manusia. Nah, zikir yang ada dan tidak disyariatkan dalam sholat, kita ucapkan dalam sholat saja tidak boleh. Apalagi ini bukan zikrullah. Dan suara orang yang tertawa di dalam sholat itu seperti orang yang berbicara. Rasul mengatakan, inna hadhihi sholah la tasluh kalamul insan. Sesungguhnya sholat ini tidak diperbolehkan ucapan-ucapan manusia. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan tentang sifat-sifat sholat, dan saat itu para sahabat sebagian mereka haditsu ahdan bil Islam, mereka baru masuk Islam. Ya, ketika Rasulullah sudah mengangkat tangan untuk takbir, tiba-tiba terdengar suara obrolan di belakang. Ya. Daib. Karena mereka tidak tahu. Lantas ketika selesai sholat, Rasulullah mengatakan, inna hadihi sholah la tasluh fihi kalamun nas. Sesungguhnya salat ini enggak boleh di situ diiringi dengan pembicaraan manusia. Nah, bal asyaddu, bahkan dihukumi terbahak-bahak dalam tertawa itu lebih dahsyat dari, lebih keras dari sekedar bicara. Walima fi dzalika minal istighfaf. Kenapa kata para ulama? Karena dalam tertawa itu terdapat unsur penghinaan, peremehan. Wa tala'ubu al-munafili maqsudish shalah, dan permainan yang menghilangkan tujuan salat. Artinya, orang yang saat sedang bermunajat, berdoa, itu diharapkan kekhusyuan. Apabila dia tidak khusyuk, maka ruh daripada keinginan dia untuk meminta tadi hilang. Ya, bahkan cenderung ya disejajarkan dengan orang yang bermain-main dalam sholat. Amma tabassumu falaqa bila qahqahatin fa innahu la yubtiluha, kata beliau. Adapun sekedar tersenyum karena melihat sesuatu yang lucu, ya, tidak bisa dihindarkan. Tapi tidak muncul suara terbahak-bahak, maka tidak membatalkan sholat. Kama naqalahu Ibnul Mungdir wa ghairu, sebagaimana pendapat ini dinukilkan oleh Ibnul Mungdir, ahlul fikih, dan juga yang lain rahimahumullah. Ini yang kedua. Jadi tertawa di sini dibagi dua. Jika menimbulkan, memunculkan suara, membatalkan. Jika hanya sekedar tersenyum, gerakan bibir, maka tidak. Apa alasannya? Karena tertawa ini seperti orang berbicara dan bahkan lebih keras. Ya, sehingga lisanul halnya ini mengatakan bahwasanya sholat ini bagiku gampang, sholat ini bagiku remeh, sholat ini bagiku gak ada artinya. Kenapa? Karena suatu perbuatan yang diiringi dengan canda dan tawa itu menunjukkan tidak ada keseriusan. Artinya menganggap ringan pekerjaan ini. Karena apa? Melakukannya dengan canda tawa. Beda kalau dia melakukan gerakan yang sangat dia anggap besar, tidak mungkin dia akan tertawa, itu enggak mungkin. Dia akan melakukan dengan khusyuk. Dia akan melakukan dengan hati-hati, penuh ya, kecermatan, teliti. Nah, demikian juga hendaknya orang yang sholat. Tsalitsan, yang ketiga. Al-kalamu amdan li ghairi maslahatus shalah. Berbicara dengan sengaja bukan dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Berbicara dengan sengaja bukan dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Beliau menyebutkan sebuah riwayat. Fa'an Zaid ibni Arqam, dari sahabat yang mulia Zaid ibnu Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qol, beliau berkata, kunna, dulu kami, kata Zaid ibnu Arqam, natakallamu fis salati, berbicara dalam salat-salat kami. Ini ketika itu beliau haditsu ahdan bil Islam, masih di awal-awal Islam. Perhatikan, mereka berbicara karena al-jahlu, karena bodoh. Yukallimu rajulu minna sahibah, ketika sudah takbiratul ihram dan sudah dimulai salat, ada laki-laki dari kalangan kami berbicara pada sahabatnya. Wa huwa ila jambihi fi shalah, dan sahabatnya tadi ya di samping dia. Hatta nazalat, sampai turun ayat asbabun nuzul. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan tenang dan khusyuk. Ini diantara bagian dari ayat yang sebab-sebab turunnya ada sebab. Yang turunnya karena ada sebab. Namanya asbabun nuzul. Fa amarna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Nah, ketika turun ayat ini yang disebutkan atau tertera dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Kemudian kami diperintahkan untuk diam dalam sholat dan kami dilarang untuk berbicara. Riwayat ini sahih, dikeluarkan dan disepakati keabsahannya oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Fa in takallama jahilan aw nasiya, adapun jika dia berbicara karena bodoh, belum tahu hukum atau lupa, ya, karena sesuatu hal, ketika itu dia tidak merasa kalau dia sedang sholat, tiba-tiba dia berbicara. Ada seperti itu, karena mungkin ngantuk berat, dalam bayangannya itu dia sedang, ya, mengerjakan sesuatu, tidak sedang sholat, kemudian dia berbicara. Nah, setelah itu dia ingat bahwasannya sedang sholat, lanjutkan sholatnya. Kenapa? La tubtilu sholatu, perbuatan ini tidak membatalkan apa? Sholat. Jika disebabkan karena jahilan, karena bodoh, au nasian, atau karena lupa. Baik. Kemudian rabi'an, yang keempat. Baik, ini sama saja ya. Dalam hal kalam itu baik ucapan kita dengan bahasa kita atau bilughatil arabiyah atau dengan bahasa Arab. Ya. Baik itu ya ayat, hadis atau ucapan kita, tidak boleh. Zikir-zikir dalam sholat tauqifiyah itu tauqif, terhenti pada perintah. Diperintahkan kita untuk zikir ini, itu, sekian dan sekian, itu yang kita pakai. Selainnya tidak boleh. Baik. Jika kita lakukan dengan sengaja, maka hal itu bisa membatalkan sholat. Contoh misalkan bersin, tidak perlu kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tidak perlu juga yang di sampingnya ketika dia mendengar sahabatnya bersin alhamdulillah sedang sholat, kemudian dia mengucapkan yarhamukallah. Tidak boleh. Bisa batal sholatnya. Padahal yarhamukallah ini kan bagian dari doa. Nah, jadi pembicaraan di sini mencangkup pembicaraan kita dengan bahasa kita yang Sunda, Jawa, Indonesia, ya, Melayu, atau dengan apa? Sesuatu yang tersebut di situ, ya, zikir. Tidak boleh. Kecuali tadi namanya lupa atau memang keceplosan, ya, ketika sholat bersin baca alhamdulillah, keceplosan, enggak dia sengaja, maka dilanjutkan sholatnya. Yang keempat, mururul mar'atil balighah awil himaru awil kalbu atau awil kalbil aswab baina yadayi musalli duna maudhi'i sujudih. Yang keempat adalah berlalunya seorang wanita yang sudah balig atau seekor keledai atau anjing hitam di hadapan orang yang sholat duna maudhi'i sujudih, ya, di tempat sujudnya. Artinya dekat sekali antara dia dengan tempat sujudnya, tidak ada sutra, tidak ada pembatas. Kemudian dia lewat di depannya pas mau diisujudi, artinya lewatnya dia itu di tempat yang kalau dia sujud, ya, kena, ya, daerah itu. Nah, lewat di situ. Nah, batal sholatnya. Tapi kalau dia sudah pakai sutra, ya, penghalang sutra, kemudian dia lewat di belakang sutra, maka tidak berbahaya. Atau misal dia tidak pakai sutra tapi lewatnya 5 meter di depannya, tidak masalah. Baik. Karena di sini disebutkan duna maudhi'i sujudi, ya, di tempat sujudnya. Artinya betul-betul kalau kita cegah dia bisa lewat belakang atau depan lagi. Artinya ini dekat sekali dengan orang yang sholat tadi. Nah, jadi yang pertama perempuan yang sudah balig, entah istri, anaknya, atau orang lain terlebih. Kemudian keledai, Allahu Ta'ala alam. Kenapa keledai ini dikecualikan dari hewan-hewan yang lain? Padahal di sana pada zaman Rasul ada kambing, ada kuda. Nah, Yang ketiga, anjing hitam. Sebagian mengatakan anjing hitam ini setan minal hayawan. Anjing hitam itu setannya dari jenis binatang. Sebagian para ulama memberikan faedah bahwasannya setiap jenis makhluk itu ada setannya. Manusia juga ada setannya, jin juga ada setannya, hewan juga ada. Kalau setan dari jenis manusia siapa? Ya, mereka adalah ahlul ma'asi, adalah tukang maksiat dan yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Adapun setan dari jenis jin, ya, ma'ruf, yang senantiasa menghalang-halangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan takut sama setan. Setan itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah bukan untuk kita takuti, tapi untuk mengganggu kita dari ibadah kita. Baik. Dan setan banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka hidup di alam gaib. Ya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka dapat melihat kalian, adapun kalian tidak mampu melihat mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah makhluk gaib. Kenapa dikatakan makhluk gaib? Karena tidak terlihat oleh mata. Baik, dan setan pun tidak semudah yang kita bayangkan, bisa menampakkan diri, bisa ngilang, bisa nampak, bisa ngilang, enggak bisa. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, malaikat Jibril saja tidak mampu untuk melakukan kecuali dengan izin apa? Allah. Baik. Jadi jangan sampai ahli sunnah takut dengan bayangan. Semalam mimpi ketemu kuntilanak misalkan. Ya, paginya mau bangun berangkat subuh karena lewat di pekarangan kosong merinding misalkan. Merinding sama apa? Nah, banyak yang demikian, trauma. Ada yang pernah ketemu? Hah? Atau punya jin? Kemana-mana diikuti jin. Nah, mereka bukan untuk kita takuti, diciptakan bukan untuk kita takuti. Mereka punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Ya, mereka tidak akan bisa membahayakan kita, plus kita pun gak akan bisa membahayakan mereka. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan wa in ijtama'u qaumun 'ala ayyadurruka falan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya kalau seandainya ada suatu kaum, kaum ini kumpulan manusia yang besar. Mereka berkumpul, masing-masing mereka bawa senjata bermaksud untuk mencelakakan dirimu. Tidak akan mampu mereka kecuali perkara yang sudah dituliskan oleh Allah menimpamu. Nah, hati-hati. Takut dengan jin itu termasuk bagian dari asyirku, kesyirikan. Apalagi kalau sampai menghalangi dari ketaatan. Nah. Nah, anjing hitam ini setannya dari jenis binatang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum yusalli, apabila kata beliau salah satu dari kalian hendak bangkit untuk salat, fa innahu yasturuh, maka sesungguhnya akan ditutupi dia, idza kana baina yadayhi, apabila di hadapannya mithlu akhiratir rahil, seperti kayu yang ada di akhir pelana, pelana kuda. Itu di akhirnya itu ada kayu yang nongol, biasanya untuk sandaran. Ya mungkin semisal aqua setengah liter ini. Ya setengah liter ini. Nah, 600 ml. Baik. Jadi kalau dia sholat, kemudian dia menghadap, ya, sutroh, yang sebagian mereka tinggi sutroh itu ya dikadarkan dengan kayu yang ada di pelana kuda. Nah, kalau dia sudah sholat menghadap itu, maka akan menutupi dia. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl, apabila jika dia sholat kemudian di hadapan dia itu enggak ada sutrah, ya semisal kayu yang di pelana kuda, fa innahu, maka perkaranya yaqta' salatahu, akan diputus, batal salatnya al-himar, yang pertama keledai. Wal mar'ah, yang kedua wanita yang sudah balig. Yang ketiga wal kalbul aswad, rawahu Muslim. Artinya kalau dia sholat-sholat saja, Allahu Akbar, di depannya enggak ada sutrah, kemudian lewat tiga, ya salah satu dari tiga yang disebutkan tadi, sholatnya batal, harus dibatalkan, diulang dari awal. Itu maksudnya. Baik. Artinya di sini menunjukkan bahwasannya orang yang enggak sholat pakai sutrah pun sebenarnya sah-sah saja. Tergantung nanti apakah perselisihan masalah sutrah ini menguatkan pendapat yang wajib atau menguatkan pendapat yang sunnah. Kalau dia mengatakan dan menguatkan pendapat yang wajib, berarti kalau sholat tidak pakai sutrah berdosa, tapi tetap sah. Karena sutrah bukan syarat dari sholat, bukan pula rukun dari sholat. Kalau dia mengatakan mustahab saja, maka dia sholat pakai sutrah lebih sempurna pahalanya daripada dia sholat tanpa memakai sutrah. Nah, Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi, ya, berpendapat dan menguatkan pendapat bahwasannya sutrah ini hukumnya wajib. Baik. Warrahlu, arrahl, itu apa maksudnya dalam hadis? Huwa mayarkab alaihi alal ibil. Rahl itu adalah pelana yang dinaiki di punggung unta. Wahuwa kasarat lil faros, seperti pelana untuk kuda. Wa muakhiratur rahl, dan paling belakang dari pelana, migdaru hadira, ya, ukurannya satu dirok, ya, satu dirok itu sampai sini, segini, tangan kita sampai siku, satu dirok. Fayakunu hadzal migdar huwal mujzi'u fi sutrah, maka ukuran inilah yang dianggap oleh para ulama yang diperbolehkan dipakai untuk sutrah. Sutrah di sini juga khilaf, ukurannya apa? Ya, maka di sini kita sebutkan perojihan dari beliau, ya, adalah muakhiratur rahl, sepanjang setinggi pelana kuda yang belakang, satu zirah. Ya, ada pun yang lain mengatakan sutrah itu cukup garis. Jadi kalau depan kita ada garis, ya, cukup itu sutrah kita. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Artinya sutrah di sini juga khilaf, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasannya orang yang tidak sholat pakai sutrah itu batal. Tidak. Tetap sah sholatnya. Tapi dibanding pahala orang yang menggunakan sutrah tentunya berbeda. Ini masalah sutrah. Nah, kewajiban mencari sutrah ini kapan? Sedikit kita ambil faedah. Kewajiban mencari sutrah itu qabla sholat, sebelum kita masuk sholat. Sebelum kita masuk sholat, kewajiban dalam mencari sutrah. Adapun ketika kita jadi makmum yang masbuk, ya, ketika imam salam kemudian di depan kita, jamaah sudah meninggalkan saf-safnya, apakah disyariatkan kita untuk berjalan mencari sutrah? Di sini juga ada khilaf. Ya. Sebagian mereka mengatakan na'am, kamu berjalan, melangkah, dengan langkah terdekat kamu bisa cari sutrah. Maksimalnya 3 langkah. Ya, kita perkirakan kalau 3 langkah enggak mendekati, sudah di situ saja, di tempatmu saja, selesai. Ya, atau ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, jika diperkirakan 3 langkah enggak dapat sutroh, sudah selesai. Jangan misalkan antum sholat di tengah, depan antum ini pergi, ya, maju lagi, ini pergi, maju lagi, ini pergi sampai antum dari tengah sampai di sana imaman. Enggak usah dilakukan jika demikian. Nah, karena apa? Kewajiban mencari sutroh itu di mana? Di awal hendak mau sholat. Baik. Adapun ketika di awal sholat maka di tengah sholat maka tidak ada kewajiban mencari sutroh. Tapi kalaupun sutroh tadi didapatkan dengan cara yang mudah, ya, gerakan-gerakan kamu mendapatkan sutroh tadi tidak sampai teranggap kamu ini bukan orang sholat, maka lakukan. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Mukbil, ya rahimahullahu taala. Adapun diantara ulama yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang sudah di tengah-tengah sholat tidak wajib mencari sutroh, itu seperti beliau sendiri di sini, Syekh Utsaimin dan juga yang lain. Artinya dipertimbangkan baik-baik. Jangan sampai ada orang mengatakan ini orang sholat apa jalan-jalan. Dari tengah ini depannya pergi maju, depannya pergi maju, maju maju sampai depan imam misalkan. Nah, jangan. Itu fitnah. Itu fitnah. Jadi kewajiban mencari sutroh, ya, itu ketika masuk sholat. Yang kelima, kasful aurati amdan, menyingkap auratnya dengan sengaja. Lima taqaddam fi syurut, karena telah berlalu dalam pembahasan syarat sholat bahwasannya menutup aurat adalah bagian dari syarat sahnya sholat, sesuatu yang harus dia penuhi sebelum masuk sholat. Nah, dan yang dikatakan aurat itu adalah baik bentuknya maupun wujudnya, bentuk maupun wujud. Jangan sampai dianggap kalau menutup aurat itu yang penting kulitnya tertutup tapi bentuknya masih terlihat. Jangan. Seperti yang dipahami oleh kebanyakan dan kita dulu sebelum belajar, yang dinamakan menutup aurat itu ya yang penting kulitnya tertutup pakaian. Adapun bentuknya membentuk enggak masalah, yang penting kulitnya tertutup, bukan itu yang dimaksud menutup aurat. Nah, sehingga karena pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari kalangan saudari kita kaum muslimah enggak ngerti cara nutup aurat, yang penting tertutup kulitnya. Ya, mereka tidak paham bahwasanya yang dimaksud menutup aurat itu ya nutup kulit, ya nutup bentuknya. Ya, seperti itu. Sehingga sebagian para ulama mempermasalahkan dengan yang namanya celana bantolun, celana yang press body. Ya, sebagian mereka mengatakan makruh, dibenci dalam sholat. Kenapa? Menampakkan aurat. Bisa jadi akan tersingkap auratnya, bisa jadi apa? Auratnya tadi akan terbentuk. Ini kalau laki-laki masih mending, ini minimalnya, walaupun juga tidak boleh. Tapi kalau wanita, nah, dan perintah menutup aurat untuk wanita itu enggak hanya ketika sholat, di luar sholat juga diperintah untuk menutup aurat. Karena Allah melihat dia baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik. Nah, di sini pembahasannya, kalau seandainya tersingkap auratnya karena kesengajaan, batal sholatnya. Misalkan dia sengaja buka bajunya sampai terlihat auratnya, ya, maka batal. Kasful aurah di sini kalau laki-laki ma baina surah wa waruka, apa yang diantara pusar dan dengkul, itu aurat bagi laki-laki. Sehingga minimalnya kalau kita tidak punya pakaian untuk sholat, minimalnya itu yang tertutup antara pusar dengan dengkul. Nah, ya seperti kalau kita ihram, umroh atau haji, yaitu minimalnya pusar tertutup sampai dengkul. Sholat dengan itu boleh, walaupun atasan nggak pakai baju, sah sholatnya. Tapi kalau wanita, semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang boleh terbuka dari wanita itu hanyalah telapak tangan dan wajah ketika sholat. Ini pun dibatasi kata para ulama jika masjid tadi aman dari fitnah. Artinya apa? Tidak terlihat oleh laki-laki ya asing yang bukan mahramnya. Baik, ini masalah aurat. Maka kita diperintah dalam hal ini untuk berpakaian yang lebih syar'i. Alhamdulillah, jahitan-jahitan celana sirwal juga banyak. Nah, yang kalau misal kita terpaksa kemudian kita sholat dengan celana itu, alhamdulillah celana itu lebar, tidak seperti pantolun ya jin, itu membentuk aurat, makruh hukumnya. Yang keenam, istidbarul kiblah, membelakangi kiblat dalam keadaan dia tahu. Karena kalau tidak tahu hukumnya beda. Li'anna istiqbalaha syartun li sihhatish shalah. Karena menghadap kiblat ini syarat daripada syarat sahnya salat. Yang harus dia cari sebelum salat. Kecuali nanti salat sunnah ya di kendaraan. Diperintahkan ketika takbir menghadap kiblat, selebihnya menghadap kemana arah kendaraan melaju. Tapi kalau sholat wajib, ya dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat. Makanya disyariatkan kalau nggak darurat betul-betul, ketika orang hendak sholat harus turun, jangan di kendaraan. Kalau sholat wajib turun. Ya, nah dan disyariatkan juga jamak, qasar atau jamak itmam, mengumpulkan dua sholat jadi satu, baik qasar diringkas atau tidak diringkas. Nah. Contoh misal, ya seseorang pengin safar, khawatir, ya kendaraan yang dia naiki dalam hal ini yang jelas adalah pesawat atau kereta. Maka di situ, ya boleh dia jamak di awal waktu di rumahnya, jamak itmam, duhur dan asar dilakukan 4 rakaat semuanya, duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, boleh. Itu kalau kita posisi masih mukim. Karena jamak tidak disyaratkan pada safar saja. Tetapi kalau qasar disyaratkan safar. Nah. Kemudian yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalla. Ya, terdapat najis di tempat dia salat. Terdapat najis di tempat salat. Kalau misalkan sajadah, sajadahnya tadi habis dipipisi sama anaknya, maka tidak boleh kita pakai sajadah ini. Baik. Ma'al ilmi biha, dengan qayyid, dengan batasan, kalau dia tahu. Kalau misalkan dia tidak tahu, kemudian sholat di situ karena tidak ada baunya, ya sah-sah saja. Oh namanya tidak tahu kok. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Allah enggak akan mengadab kita karena salah dan juga lupa. Enggak tahu. Wa tadhkuruha idza lam tuzilha fil hal. Apa lah maksudnya? Dan tempat yang tidak boleh untuk kita pakai sholat, yang pertama kuburan, Enggak boleh. Sholat di atas kuburan itu enggak boleh, haram hukumnya, kecuali sholat jenazah. Kecuali sholat jenazah boleh. Yang kedua, hamamat di dalam kamar mandi. Yang ketiga, kandang onta. Tiga tempat yang enggak boleh. Selain itu maka dilihat, kalau seandainya tempatnya tidak ada najisnya silahkan dipakai. Kalau ada najisnya maka tidak. Ya, dia cari tempat yang lain. Kemudian yang kedelapan, tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udrin. Meninggalkan satu rukun dari rukun sholat atau syarat dari syarat sholat sengaja tanpa udzur. Dia meninggalkan itu karena unsur kesengajaan, bukan karena bodoh, lupa atau tidak mengerti. Nah, apa contohnya? Contohnya wudu, ya, bersuci. Insyaallah daripada satu wudu, tidak boleh orang masuk sholat dalam keadaan dia najis. Atau meninggalkan Al-Fatihah, tidak membaca dalam keadaan dia mampu dan bisa, batal sholatnya, diulang. Tapi kalau lupa dan dia teringat di saat itu juga, maka diulang dengan sempurna. Nah, contoh misalkan di rakaat pertama kita lupa Al-Fatihah, ya, tiba-tiba langsung baca surat pas rukuk. Ya, rukuk sudah. Ya, dia ingat. Dia ingat kalau rakaat yang tadi belum dia baca Al-Fatihah. Maka dia kembali ke posisi semula. Rukuknya tadi dia balik ke posisi semula untuk membaca apa? Al-Fatihah. Kalau misalkan ingatnya dia di sujud, ya, sempurnakan sujudnya kemudian dia langsung bangkit mengganti rokaat yang tidak ada Al-Fatihahnya tadi. Itu kalau lupa-lupa pada rukun, ya, ketika sholat. Kalau seandainya sudah terlanjur salam, maka dia menambah satu rokaat. Dia niatkan untuk mengganti pada rokaat yang tadi dia tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu jika kita meninggalkan karena lupa. Tapi kalau ditinggalkan karena sengaja, batal. Sholatnya diulang dari awal. Yang kesembilan, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin. Ya, bergerak banyak, banyak bergerak, bukan dari jenis sholat, bukan karena darurat. Ya, juga hati-hati, kalau sholat itu, ya, hendaknya diperhatikan posisi badan kita, jangan banyak bergerak dan tunjukkan bahwasannya sholat kita sedang khusyuk, menghayati, meresapi dan betul-betul apa? Menjiwainya. Sehingga apa? Jiwa itu kalau khusyuk, itu akan terlihat kekhusyuan dalam jasad. Jangan dikit-dikit garuk-garuk, belum ada 5 detik, sudah jenggotnya dipegang. Belum ada 5 detik, pecinya dipegang. Belum ada 5 detik, ya, bajunya dinaikkan, belum 5 detik lagi, ya, pokoknya gerak terus. Jangan. Inilah yang dimaksudkan dalam sebuah pendapat yang mengatakan bahwasannya bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Bergerak yang seperti apa? Bergerak yang menunjukkan bahwasannya gerakan itu apabila dipandang, ya, akan dikatakan bukan orang yang sholat. Dan bukan dalam rangka untuk sebuah keperluan. Tidak boleh. Ya, itu yang diinginkan dengan bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Kapan? Kalau dia bergerak tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan, misalkan dia gatel, ya silahkan digaruk. Ya, setelah itu tenang kembali. Ketika ada sesuatu yang kurang nyaman, silahkan dibenarkan. Dengan catatan, ya, betul-betul hal itu dia rasakan untuk kebutuhan. Tapi kalau bukan dalam rangka kebutuhan, kemudian dia banyak bergerak, dikhawatirkan akan bisa membatalkan sholat. Nah, sebagian para ulama memberikan sebuah batasan, kapan gerakan itu dikatakan sebagai pembatal sholat. Apabila orang yang melihat kamu itu sampai mengatakan kamu itu sedang sholat atau sedang apa. Kenapa? Banyak bergerak. Sampai-sampai orang bingung dia itu sedang sholat atau sedang apa sih sebenarnya. Seperti itu. Itu bisa membatalkan apa? Sholat. Jadi pendapat para ulama yang mengatakan bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat, satu sisi kita katakan na'am, satu sisi kita katakan dirinci. Jadi, misalkan dalam sholat ya nyetekin kuku ya sambil gini-gini, karena kan enak ya. Ya misalkan imamnya terlalu panjang, dia gini-gini, kukunya dicetek-cetek, balik lagi. Setelah itu yang kanan, cetek-cetek lagi, balik lagi. Ya. Nah, ini menunjukkan dia itu sholatnya enggak khusyuk. Seperti apa? Tala'ub tadi, bermain-main. Nah, di sini dikhawatirkan ya gerakan dia tadi membatalkan sholat. Tapi kalau ada keperluan tadi maka boleh. Misalkan HP berbunyi ya. Taib dengan nada yang mengganggu musolli yang lain, maka dimatikan dengan gerakan yang ya, yang ya, teringan dan tercepat. Jangan kemudian ambil HP dimatikan dilihat tuh siapa nih SMS ini. Sudah masukkan lagi. Jangan. Batal. Ya. HP berbunyi. Ya, dia matikan. Mungkin dengan di kantong tangannya matikan sekali gerakan selesai sudah. Ya jangan diambil gini, ya. Oh. Udah tahu siapa yang SMS, masukin lagi. Batal sholat. Nah, batal sholat. Ya. Balik dari takbir awal lagi. Takbiratul ihram. Nah. Kenapa? Sudah ya, engkau lampaui gerakan ini. Tidak hanya gerakan yang kamu pakai, konsentrasimu kamu arahkan ke sini. Ya. Baik. Ini orang kalau bilang ini orang ini kayaknya bukan sholat dia itu, masa sholat pegang HP sambil baca-baca SMS kan? Tidak boleh. Tidak usah dilihat juga siapa yang manggilnya, tidak usah. Yang penting kamu melakukan gerakan yang kira-kira kamu pencet, tek, mati, selesai. Ya, sederhana mungkin. Nah, apabila terus menerus maka akan membatalkan sholat. Kal akli wa syurbi amdan, seperti makan minum sengaja. Ya, sisa makanan itu hati-hati jangan dicari-cari, batal nanti apalagi sampai dikunyah. Ya, sisa makan itu dibuang. Nah, dibuang ke tangannya atau dibuang ke sakunya. Jangan sisa makanan kemudian dibuang ke depanmu sementara kanan kirimu itu soft. Ya menjijikan, tidak boleh. Jadi, dibuang ke tanganmu atau dibuang ke kantong atau yang ke tempat-tempat yang kira-kira tersembunyi. Jangan asal main buang. Kemudian yang ke-10, al-istinad li ghairi udhrin, bersenderan tanpa ada udhur. Nyenderkan badannya di tembok atau nyenderkan badannya di tiang. Nah, kecuali kalau ada udhur, sudah sepuh, bahkan duduk pun boleh. Pakai kursi, gerakan yang bisa dia gerakan bergerak, misalkan ada orang yang sudah sepuh gak bisa sujud karena sesuatu hal, karena penyakit, kalau dia bisa berdiri ya berdiri, nanti kalau sudah ruko dan sujud dia duduk, jangan duduk terus padahal dia bisa berdiri, padahal misalkan dia bisa ruko, jangan duduk, ini alternatif pada gerakan yang kamu tidak bisa. Ya, jadi kalau misalkan sudah sepuh dia enggak bisa untuk ruku dan sujud, kalau dia bisa berdiri, berdiri. Ya, setelah imam ruku baru kita duduk rukunya, sujudnya juga apa? Duduk. Pakai kursi misalkan. Seperti itu. Adapun bersandar pada tembok atau yang lain itu bisa membatalkan sholatnya. Li'anal qiyam, kenapa? Apa alasannya? Karena berdiri syartun li sihhatiha, karena syarat sahnya sholat pada sholat yang fardu. Berdiri itu syarat sahnya sholat. Sholat fardu maksudnya. Kalau sholat sunnah silahkan dengan duduk, tidak apa-apa. Bukan syarat. Kemudian yang ke-11, ta'ammud ziyadati ruknin fi'liyin ka ziyadah fi ruku'i wa sujud. Bersengaja menambahkan satu rukun gerakan sholat, seperti menambah rukuk dan menambah sujud. Bukan menambah durasinya, tapi menambah gerakan. Artinya dia bangkit lagi, rukuk lagi. Atau sujud. Tidak boleh. Kecuali sujud yang masyru', sujud sahwi, sujud apa tilawah. Ini yang masih terasing. Sujud tilawah ini masih sunnah yang terasing di tengah-tengah ahlu sunnah, apalagi kaum muslimin. Ketika membaca ayat-ayat sajadah, ini mereka lupa untuk sujud tilawah. Li'annahu yakhil bihai'atiha, karena apa, akan mengurangi bentuk sholat itu sendiri. Fatubtilu ijma'an, maka batal secara ijma'. Yang ke-12, ta'amud takdimi ba'dil arkan ala ba'd, bersengaja mendahulukan sebagian rukun pada rukun yang lain tidak tertib. Contohnya habis berdiri langsung sujud, habis sujud langsung rukuk, habis rukuk langsung duduk di antara dua sujud, misalkan batal sholat. Nah, kenapa? Li'anna tartibaha ruknun kama taqaddam. Tertib dalam melakukan dan mendatangi rukun-rukun ini adalah rukun dari rukun sholat. Yang ke-13, ta'amud assalam qabla itmamiha. Ya, bersengaja mengucapkan salam sebelum sempurna sholat. Yang ke-14, ta'amud ihalatil makna fil qira'ah. Ya, ta'amud bersengaja memalingkan satu makna dalam bacaan. Ai qira'atul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Seperti kalau bacaan Al-Fatihah ini dia lahannya lahan jali. Kesalahan yang betul-betul tampak. Sampai orang yang tidak pernah belajar pun mengatakan fulan ini salah. Ya. Maka di sini hati-hati mencari imam dan jadi imam. Ya. Baik. Imam kita salah dalam Al-Fatihah, salahnya fatal. Ya, keluar dari sholat. Sebagian mengatakan seperti itu. Jangan sholat sama dia, sholatmu tidak sah. Ya, atau kalau sudah selesai diulang. Sholatnya tidak sah. Ini karena apa? Lahannya lahan jeli. Kesalahannya fatal. Tapi kalau lahannya lahan khafi, misalkan kita baru masuk, imamnya baca Al-Fatihah jelek. Ya. Bacaannya enggak jelas. Ya. Alhamdulillah ya alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan pakai ha, pakainya kaf. Alhamdulillah misalkan. Ini jali sudah. Jangan kamu masuk jadi makmum sama dia. Mending cari yang lain. Nah, kenapa jali? Setiap kita bisa jadi ikatan atau definisi lahan jali, kesalahan yang jelas dan kesalahan yang khafi, kesalahan yang samar, itu ada dobitnya, ada definisinya apa? Kalau seandainya kesalahan itu diketahui oleh orang yang belajar atau yang tidak belajar, artinya kamu gak belajar saja ngerti kalau ini salah, jali. Tapi kalau yang khafi, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah mengkaji tajwid dan belajar. Ya, seperti itu. Lahan khafi itu misalkan kesalahan dalam mengucapkan kalimat dha. Waladdallin. Kita enggak ngerti dha ini ngambilnya dari mana? Khafi kan? Kalau kita enggak belajar juga enggak ngerti. Tapi kalau kita belajar ngerti, dha itu keluarnya dari mana? Dari mana? Dari sisi lisan ditempelkan ke salah satu dari gigi samping. Dha memanjang. Tempelkan memanjang. Waladdo. Ya. Tapi ada yang baca waladdolin do, artinya apa? Lisan, ujung lisan ketemu ujung gigi, waladdolin. Ini salah sebenarnya, tapi khafi. Apa yang mengerti tertentu, ini masih boleh, silakan. Tapi kalau sudah jadi, ya, maka di sini apa? Batal sholatnya kalau dia. Tapi kalau dia bodoh, artinya memang betul-betul belum bisa, ya maka fattaqullaha mastata'tum. Silakan bertawakal kepada Allah semampunya membaca sebisanya. Yang terakhir, fashun niyah bitaraddud bil fashi. Ya, memutus niat dengan ragu-ragu, dengan memutus. Lanjut enggak? Lanjut enggak? Batal. Wabil azmi alaih, dan juga adanya tekad untuk membatalkan niat. Enggak mau sholat misalkan. Walaupun dia sudah masuk ke sholat, ini bisa membatalkan sholat. Kenapa? Li'ana istidamatan niyati syartun. Karena berkelanjutan niat untuk sholat itu harus sampai selesai. Dan ini merupakan syarat. Rukun. Ya, syarat sekaligus rukun. Jangan rokaat pertama niat sholat, rokaat kedua enggak niat. Males misalkan dalam hatinya. Sudah batal sholat. Diulang lagi dari awal. Ya, taib. Nah, itu diantara 15 hal yang disebutkan oleh para ulama termasuk daripada mubtilat as-shalah, pembatal-pembatal apa salat. Ini yang pembatal. Adapun masalah yang ke-8 itu nanti perkara yang makruh, dibenci namun tidak membatalkan salat. Baik, insyaallah untuk yang ke-8 ini karena waktu sudah zuhur. Ini kalau bisa antum datangnya lebih cepat, biar kita juga lebih cepat. Kemarin inisiatif kita datang jam 10 sudah ada orang, ternyata baru 5 orang. Akhirnya ya jamnya segitu-gitu aja. Harusnya kita ada jadwal 2 jam, karena waktu duhur semakin cepat, sehingga setengah 12 itu sudah duhur. Di sini setengah 12 lewat 9 duhur. Lewat 39. Jadi ini kurang 5 menit lagi. Tapi kalau sudah terlanjur jadi kebiasaan susah ya. Biasa di rumah itu mesti jam 10 baru berangkat. Antum mau menarik ke setengah 10 itu berat. Karena udah kebiasaan. Nah, kita masih 2 kitab. Kalau kita baca sepertinya waktunya juga enggak memungkinkan, tapi tidak apa-apa. Kita baca 1 atau 2 saja. Kita kalau tidak salah sampai kepada as-salaf wa karahiyatuhum lisuhrah. Ya, para salaf dan kebencian mereka dengan ketenaran. Disebutkan di sini dalam kitab Sifatus Sofwah, sifatnya orang-orang pilihan, pada jilid pertama halaman yang ke-406, dinukilkan di sana An Habib ibni Abi Thabit, dari Habib ibni Abi Thabit, qala kharaja ibnu Mas'ud data yaumin. Ibnu Mas'ud ma'ruf ya, ahlu tafsir, fuqaha as-sahabah, fuqahanya pada masa sahabat, keluar pada suatu hari, fattaba'ahun nas, beliau diikuti oleh manusia. Faqala lahum, kemudian Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, alakum hajah, apakah kalian punya hajat yang hendak kalian tunaikan kepadaku? Ya, qalu la, mereka menjawab, tidak wahai Ibnu Mas'ud. Walakin aradna an namsiya ma'ak, kami hanya ingin berjalan bersamamu saja. Qala irji'u, kembali kalian. Fa innahu dhillatun litabi', karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi yang mengikuti. Wa fitnatun lil matbu', dan fitnah bagi yang kamu ikuti. Kamu hina, yang kamu ikuti terfitnah. Nah, karena banyaknya atba', banyaknya pengikut, itu fitnah. Ya. Dan orang yang mengikuti dillah, hina. Ini diantara kebencian beliau dengan yang namanya syuhrah, tenar, itu bahaya. Nah, orang itu kalau sudah terkenal, penyakit segala bentuk, penyakit bentuknya datang. Nah, dan mereka enggan untuk itu, dan mereka selamat, masya Allah. Dan syuhrah itu bisa mematahkan tulang punggung. Ulama mengatakan hubbu syuhrah yuksimu dhahr. Cinta tenar itu mematahkan tulang punggung. Tulang punggung kita patah, enggak tegak lagi. Artinya apa? Amalan kita bisa hancur. Dikalahkan dengan yang namanya syuhrah tadi. Apa? Akan tersisipi sombong, akan tersisipi hilang ikhlas. Ya, akan tersisipi menolak kebenaran. Sudah terlanjur banyak pengikut, pengikut banyak, ketika salah sulit untuk kembali kemana? Kepada yang benar. Malu sama pengikutnya. Berat. Maka mereka tidak mau seperti itu. Wa anil Harith ibn Suwaid, mereka benci dengan yang namanya seperti itu. Qala qala Abdullah, lau ta'lamuna ma'alam. Subhanallah. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, kalau seandainya kalian tahu ma'alam seperti apa yang aku tahu pada diriku, min nafsi yang ada pada ya diriku, hathaitum ala ra'si turab, kalian akan taburkan tanah di kepalaku. Ya, kenapa? Hina. Masya Allah, makanya kita banyak bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Kejelekan kita tidak ditampakkan di depan manusia. Kita di saat bersendirian dan maksiat kita di saat sendirian itu enggak dibuka di hadapan manusia oleh Allah. Kalau dibuka, wallahi, enggak ada orang yang mau duduk di depan manusia yang lain. Tapi Allah ya, dengan rahmatnya menyayangi kita. Ditutup aurat-aurat kejelekan kita. Apa tujuannya? Supaya kita ya banyak bertobat kepada Allah dan juga apa? Bersyukur kepadanya. Nah. Makmum masuk apa makmum masbuk apakah wajib membaca doa iftitah? Dilihat. Kalau waktunya cukup baca, kalau enggak cukup Al-Fatihah. Doa iftitah itu enggak wajib, sunnah, dibaca boleh enggak boleh. Cuma ahsan dibaca tetap. Karena Rasul enggak pernah meninggalkan. Sering ana lihat ikhwah yang bertukar tempat sebelum melaksanakan sholat sunnah, ba'diyah, duhur, bagaimana hukumnya, apakah satu kewajiban berpindah tempat sujud ketika akan sholat sunnah. Naam, ada hadisnya. Naam, untuk berpindah tempat, apa tujuannya? Supaya tidak dianggap sholat yang sama. Tetapi ini bukan kewajiban. Apa? Karena memang sebenarnya pindah tempat itu dikhawatirkan akan dipahami salah, dia melanjutkan sholat yang setelahnya. Itu saja ilahnya. Dan ilah yang kedua, supaya bumi ini semuanya jadi saksi kita nanti di hadapan Allah. Nah, kita sholat di sini, tapi apakah dikatakan wajib? Enggak wajib. Silakan sholat di tempat masing-masing. Ya, kalau mau pindah juga silakan. Yang terpenting diputus antara sholat sunnahmu dengan sholat wajibmu dengan dikir. Setelah berdikir selesai, sudah sholat di situ nggak masalah. Tapi kalau kamu belum berdikir, ya asan pindah. Tapi masalah pindah ini nggak wajib, nggak wajib. Cuma dia dapat ini aja, tambah banyak yang menyaksikan dia. Tapi kalau dikatakan wajib atau nggak wajib. Ketika sholat posisi berdiri, kaki berasa gatal yang membuat tidak nyaman, kemudian kita membungkuk untuk menggaruk, apakah membatalkan sholat? Ini keterlaluan. Allah alam gak membatalkan, tapi keterlaluan kalau saya membungkuk. Kenapa membungkuk? Ini sudah masuk ke gerakan yang berikutnya loh ini. Membungkuk ini kan sudah masuk di situ ruko, iya kan? Jangan dilakukan dengan kaki. Itu pun ya maslahat. Misalkan ya cukup satu kali gerakan aja selesai. Ya jangan misalkan kita berjamaah dengan kaum muslimin, kita garuk-garuk gini kaki kita. Gini-gini belakang, antum ini bikin fitnah yang ada. Kalau dikatakan bolehnya, boleh. Kenapa? Ini ada maslahat, ya kan? Kita tahan-tahan, malah kita enggak khusyuk. Kita berbuat yang seringan dan sesederhana mungkin. Ya, kita geser kaki kita sedikit, paskan yang sakit, dipaskan dulu, baru digaruk sekali. Dua kali selesai. Jangan digaruk terus. Ini sering kita lakukan santri-santri biasanya. Ya. Di pondok bebas, semuanya ngerti sunnah. Iya kan? Enggak banyak jadi seperti apa? sorotan, tapi kalau di tempat umum dilakukan di masjid-masjid manusia, ya jadi fitnah. Kalau sampai membungkuk nggak boleh, karena apa, sudah masuk gerakan yang kedua. Kalau sudah berlalu ya sudahlah, antum tobat. Tapi kalau setelahnya jangan. Bagaimana cara menghilangkan najis pada kasur yang tidak memungkinkan dicuci? Jemur sampai kering. Baunya ya kasih apalah, kispretor. Afan, Ustaz mau bertanya, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa tidak sah sujud seorang apabila rambutnya menutupi dahinya walaupun hanya sehelai rambut, tidak ada sah? Assalamualaikum. Kalau sedang sholat tiba-tiba ada gempa, binatang berbisa atau yang membahayakan nyawa, bolehkah membatalkan sholatnya? Boleh, lari. Gitu mudah masuk sholat aja, lari, bisa lari. Nah, ini nanti hukumnya sholat khusuf. Sholat khusuf itu boleh dengan lari. Lari, gak apa-apa. Dibatalkan sholatnya boleh. Nah, alhamdulillah insyaallah sudah masuk waktu adzan. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang belum menjawab silakan ke depan ya. Satu ini mengucapkan Rabbi Firli setelah seorang yang membaca Al-Walidain, enggak ada dalilnya. Jadi mengucapkan Rabbi Firli wali walidayya, amin, enggak ada dalil. Enggak usah.